السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian ilmiah, dan seperti biasanya dalam kesempatan kajian kali ini kita akan membahas dua kitab. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kitab atau risalah Fadlul Islam dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini sebagai ganti dari kajian kita sebelumnya, kitab Manhaj As-Salafi. Kitab Fadlul Islam adalah sebuah kitab yang ringkas, tipis, namun syarat dengan faidah, faidah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Pembahasan utama dalam kitab tersebut paling tidak ada tiga hal. Yang pertama, tentang keutamaan Islam itu sendiri sebagai sebuah agama. Kemudian yang kedua, keutamaan menjadi seorang Muslim, pemeluk dinul Islam. Dan yang ketiga, keutamaan menjadi bagian dari umat Islam. Seperti judulnya, Fadlul Islam, kalau kita artikan, maka bermakna keutamaan Islam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan pertama atau bab pertama dari kitab ini adalah babun Fadlul Islam, bab tentang keutamaan Islam. Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan beberapa dalil tentang hal ini. Antara lain yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di Quran surat Al-Ma'idah. Allah berfirman: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmat-nikmatku, serta aku telah ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Umar bahwa ayat ini adalah ayat yang turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Arafah. Saat itu beliau sedang menunaikan haji wada. Dan disebutkan pula bahwa ayat ini adalah ayat yang paling terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada seorang Yahudi yang datang kepada sahabat Umar, ia mengatakan bahwa ada satu ayat dalam Al-Quran. Ayat itu biasa kalian baca. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari Id. Kemudian Umar bertanya, ayat apa yang dimaksud? Dia mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Lalu kata sahabat Umar, sungguh kami telah tahu di mana ayat itu turun dan tentang apa isinya. Ayat itu turun saat Nabi SAW ada di Arafah. Beliau SAW sedang menunaikan haji wada. Nah, dan ayat ini turun sebagai ayat yang terakhir menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak lama setelah turunnya ayat ini beliau sakit lalu meninggal dunia. Dan ini menjadi pertanda bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal melainkan Islam dalam keadaan sudah sempurna. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada tiga hal yang bisa disimpulkan dari ayat ini berkenaan dengan keutamaan Islam. Yang pertama adalah tentang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka Islam adalah agama yang paling sempurna. Ini keutamaan yang pertama yang bisa disimpulkan dari ayat tadi. Kalau Islam sebagai agama yang sempurna, maka Islam tidak memerlukan hal-hal lain yang menyempurnakannya. Karena sesuatu yang sudah sempurna tidak membutuhkan hal apapun sebagai tambahannya, apalagi kalau sampai dikurangi. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan keutamaan Islam dari ayat tadi adalah keutamaan yang diberikan kepada pemeluknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa raditu lakumul islama dina. Aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Artinya ketika kita memeluk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita. Datangnya ridho Allah adalah ketika kita menjadikan Islam sebagai agama kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan Islam yang bisa diambil dari ayat tadi adalah keabadian agama Islam sebagai nikmat yang paling sempurna. Allah mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Tidak ada nikmat yang paling sempurna kecuali Islam. Tidak ada nikmat yang paling sempurna kecuali Islam. Dan Islam adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Nah, inilah tiga keutamaan Islam yang terdapat di ayat tadi. Oleh karenanya, ayat itu dijadikan dalil pertama oleh Syekh Muhammad tentang keutamaan Islam. Nah. Berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qauluhu ta'ala. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Ini terdapat di Quran surat Yunus ayat 104. Allah berfirman, Qul, katakanlah, olehmu wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, jika kalian merasa ragu tentang agamaku, fala a'budu alladziina ta'buduuna min duunillah, maka aku tidak akan menyembah apapun yang kalian sembah selain Allah. Walakin a'budu Allah alladzi yatawaffakum, akan tetapi aku akan menyembah Allah yang yatawaffakum, dia akan mewafatkan kalian semuanya. Ini ayat kedua yang disebutkan oleh Syekh berkenaan dengan keutamaan apa? Islam. Mana yang menunjukkan hal itu? Pertama, Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai tauhid. Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai tauhid. Ini ada di ayat itu. Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budullah. Aku tidak akan menyembah hal apapun yang kalian sembah selain Allah, akan tetapi aku hanya akan menyembah Allah. Inilah Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai tauhid. Agama yang lain tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Islam memang agama yang memiliki keutamaan. Ini yang pertama. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, dari ayat itu dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang syamil, agama yang menyeluruh, agama yang datang untuk segenap manusia, yang Arabnya, yang Ajamnya, semuanya. Di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan ya ayyuhan nas, qul, katakan oleh wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Ini artinya Islam ini datang bukan untuk golongan tertentu, tapi untuk semua golongan, untuk semua kalangan, untuk semua manusia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan keutamaan Islam dari ayat tadi adalah bahwa Islam satu-satunya agama yang berupaya untuk membersihkan segenap manusia dari kotoran-kotoran syahwat dan syubhat. Disebutkan di ayat tadi, In kuntum fi syakkin min dini, jika kalian ragu tentang kebenaran agamaku, maka sesungguhnya aku tidak akan menyembah hal apapun yang kalian sembah, akan tetapi aku hanya akan menyembah Allah Azza wa Jalla. Tiga hal inilah yang menggambarkan keutamaan Islam dari ayat tadi. Pertama, Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai tauhid. Kemudian yang kedua, Islam adalah agama bagi seluruh manusia. Yang ketiga, Islam adalah agama yang berupaya membersihkan manusia dari segala macam bentuk syahwat dan syubhat. Berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh sebagai dalil tentang keutamaan Islam adalah sebuah ayat yang terdapat di Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain min rahmatihi وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ya ayuhal ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. يُؤْتِيكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ, niscaya akan diberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا, dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya, tamshuna bihi, yang dengan itu kalian dapat berjalan, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil keberapa? Dalil ketiga. Keutamaan Islam yang bisa disimpulkan dari ayat ini diantaranya adalah bahwa Islam satu-satunya agama yang mengajarkan nilai-nilai ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang diseru adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau sebelumnya, ya ayyuhannas, yang diseru segenap manusia. Ketika di dalam Al-Quran ada seruan ditujukan kepada segenap manusia, ini menunjukkan bahwa Islam itu berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Tidak hanya untuk orang-orang Islam saja, tapi juga untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrikin. Ya ayuhannas, wahai sekalian manusia. Kalau kalian ragu tentang agamaku, orang-orang yang meragukan Islam itu kan diantaranya adalah musyrikin dan kafirin. Jadi seruannya pakai nas. Kalau di sini seruannya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini khusus kepada mereka-mereka yang sudah menjadikan Islam sebagai agamanya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka Islam adalah satu-satunya agama yang mengajarkan nilai-nilai ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Islam adalah agama yang memerintahkan untuk mewujudkan keimanan yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa aminu bi rasulihi, dan inilah sesungguhnya tujuan dari agama Islam itu sendiri. Beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliaulah yang membawa risalah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga yang menunjukkan keutamaan Islam dari ayat ini adalah bahwa Islam itu sebagai agama yang menjadi sebab datangnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam ayat tadi disebutkan yu'tikum kiflaini min rahmatih. Akan datang kepada kalian Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kepada kalian kiflaini min rahmatih, dua bagian dari rahmatnya. Maksud dua bagian ini apa? Dua bagian ini adalah dunia dan akhirat. Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya, artinya rahmat di dunia dan juga di akhirat. Maka Islam adalah agama yang menjadi sebab datangnya dua kebahagiaan, dunia wal akhirah. Oleh karenanya doa orang-orang Islam, doa kaum muslimin itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berbeda dengan doa-doanya orang kafir, orang Yahudi. Hanya sampai pada fid dunya hasanah saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai situ. Tapi kalau Islam tidak. Wa fil akhirati hasanah. Sekali lagi, ini menggambarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang menjadi sebab datangnya kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Nah. Kemudian selain itu, gambaran lain dari keutamaan Islam yang terdapat di ayat tadi adalah bahwa Islam sebagai agama yang membawa cahaya. Agama yang membawa cahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yaj'al lakum nuran. Allah akan jadikan bagi kalian cahaya. Tamshuna bihi, yang dengan itu kalian dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan benar, berjalan hingga sampai pada tujuannya. Maka Islam adalah agama cahaya. Cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya ilmu dan cahaya keyakinan. Nurul ilmi wa nurul yaqin. Cahaya ilmu dan cahaya keyakinan. Jadi Islam itu membawa cahaya. Cahaya apa yang dimaksud? Nurul ilmi, cahaya ilmu, wa nurul yaqin, dan cahaya keyakinan. Makanya setelahnya disebutkan tamshu nabihi, yang dengan cahaya itu kalian bisa berjalan dengan baik. Kita bisa berjalan ketika kita punya pengetahuan, punya ilmu. Kita bisa berjalan dengan benar ketika kita punya keyakinan, ilmu dan yakin. Kalau tidak punya ilmu, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak ada keyakinan, juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Islam datang memberikan cahaya ilmu dan sekaligus cahaya apa? Keyakinan kepada kita. Sehingga dengan penuh percaya diri, kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Itu di antaranya beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad berkenaan dengan keutamaan Islam. Selanjutnya beliau akan menyebutkan beberapa hadis masih terkait dengan bab ini. Qala wa fis sahihi, disebutkan dalam sebuah hadis sahih, yang dimaksud adalah sahih Al-Bukhari. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan mathalukum wa mathalu ahli al-kitabaini kamathali rajulin istajara ujara. Perumpamaan kalian, yang dimaksud dengan kalian ini adalah umat Islam, kaum muslimin. Perumpamaan kalian, ya, ahlul Islam, dengan ahlul kitabain, yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Perumpamaan kalian dengan Yahudi dan Nasrani itu seperti seorang laki-laki yang menyewa beberapa pekerja. Istajara ujara, menyewa beberapa pekerja. Faqala, kemudian si laki-laki itu berkata, man ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahar ala qiratin. Siapa di antara kalian yang mau bekerja untukku dari pagi sampai pertengahan siang, maka upahnya satu kirat. Fa'amilat al-Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi yang menyanggupinya. Thumma qala, setelah itu si laki-laki ini berkata lagi, man ya'maluli min nisfin nahar ila salatil asr ala qiratin. Siapa lagi di antara kalian yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang hingga sholat asar? Upahnya 1 qirat. Fa'amilat an-nasara. Kemudian orang Nasrani menyanggupinya. Saya. Tsumma qala, kemudian si laki-laki itu berkata lagi, man ya'malu min salatil asri ila an taghiba asy-syams ala qiratain. Siapa yang mau bekerja untukku dari selepas sholat asar hingga terbenamnya matahari, maka ia akan dapat upahnya 2 qirat. Fa antum hum. Lalu kemudian kata laki-laki itu, fa antum hum, maka yang akan menyanggupinya adalah kalian, kepada orang-orang Islam. Yang akan menyanggupinya adalah kalian, karena orang Yahudi sudah milih. Ya, orang Yahudi memilih dari pagi sampai pertengahan siang. Upahnya 1 qirat. Orang Nasrani sudah milih juga dari pertengahan siang sampai sholat asar. Upahnya 1 qirat. Tinggal orang Islam. Tidak ada pilihan lain kecuali tinggal siapa? Orang Islam. Bekerja dari selepas sholat asar sampai terbenam matahari. Tapi upahnya berapa qirat? 2 qirat. Kalian, kata laki-laki. Faghadibat al-yahudu wan-nasar. Maka si Yahudi dan si Nasrani ini marah. Ya. Tahu sebab marahnya kenapa? Durasi kerjanya lebih lama, tapi upahnya sedikit. Kalau orang Islam, waktu kerjanya sedikit, tapi upahnya banyak. Lihat. Waqalu, kemudian si Yahudi dan Nasrani ini berkata, malana aktsaru amalan wa aqallu ajron. Kenapa kita ini yang paling lama bekerjanya, tapi upahnya paling sedikit? Logikanya, kalau orang semakin lama waktu bekerjanya, maka keuntungannya pun akan semakin banyak. Upahnya akan semakin besar. Ini logikanya. Kan begitu? Ya enggak? Logikanya begitu. Kalau kita jualan dari pagi sampai sore, logikanya, insya Allah dapat upahnya itu, keuntungannya itu lebih besar. Beda dengan orang yang baru buka tokonya dari zuhur sampai asar. Mungkin lebih sedikit. Itu kalau bicara soal logika. Ya. Yahudi dan Nasrani protes. Marah. Kok bisa kami yang paling lama kerjanya tapi paling sedikit upahnya? Qala, kemudian si laki-laki itu berkata, hal naqastukum min haqqikum syai'an. Apakah ada yang aku kurangi dari hak yang telah kuberikan kepada kalian? Karena baik si Yahudi maupun si Nasrani sudah setuju dengan upah berapa qirat? 1 qirat, sudah setuju. Kenapa protes? Gitu kan? Ya enggak? Sesuatu yang sudah disepakati, disetujui, kok kemudian diprotes? Qalu, akhirnya si Yahudi dan Nasrani menjawab, la, tidak. Qala, baru kemudian dikatakan, dzalika fadli, kata si laki-laki itu, dzalika fadli utituhu man asya. Itu semua berhubungan dengan keutamaanku. Utituhu man asya, yang akan aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Itulah perumpamaan antara orang Islam, Yahudi, dan Nasrani. Ini menggambarkan soal keutamaan dinul Islam. Keutamaan yang terkandung di dalam dinul Islam ini secara otomatis akan dapat diraih oleh orang-orang yang memeluk Islam itu sendiri. Ya. Secara otomatis, agamanya sudah penuh dengan keutamaan, maka orang-orang yang memeluknya pun akan mendapatkan sekian banyak apa? Keutamaan. Ya. Amalan di dalam Islam itu tidak berat, ringan, tapi pahalanya besar. Ini hanya ada dalam Islam, enggak ada di agama yang lain. Dalam agama Yahudi enggak ada sistem atau istilah yang seperti itu. Di agama Nasrani enggak ada yang seperti itu. Hanya ada dalam agama Islam. Amalan-amalan yang kecil, tapi ternyata pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Amalannya sepele. Tidak berat. Tidak susah. Tapi pahalanya besar. Persis seperti orang yang kerja, waktu kerjanya tidak lama, tapi dapat penghasilan yang besar. Ini ya, salah satu gambaran yang menunjukkan keutamaan dinul Islam. Qala wa fihi aydan. Kemudian masih dalam Sahih Al-Bukhari. Ada lagi hadis lain yang menunjukkan keutamaan Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Awallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Fa kana lil yahud yawmas sabti wa kana lin nasara yawmal ahad. فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَ اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ فَجَعَلَ الْجُمْعَةَ وَالسَّبْتُ وَالْأَحَدُ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah melupakan hari Jumat kepada orang-orang sebelum kita, kepada umat sebelum umat Islam. Dulu orang-orang Yahudi lebih cenderung memilih hari Sabtu, sedangkan orang-orang Nasrani lebih memilih hari Ahad. Allah Subhanahu wa taala datang memberikan petunjuknya kepada kita, kata Rasulullah, untuk mengambil hari apa? Jumat. Allah berikan penawaran kepada umat-umat sebelum kita untuk memilih hari yang spesial. Ternyata Yahudi malah memilih hari Sabtu sebagai hari spesialnya. Orang-orang Nasrani lebih cenderung memilih hari Ahad sebagai hari spesialnya. Hari Jumat itu seolah Allah tutupi di hadapan mereka. Mereka tidak memilih hari apa? Hari Jumat. Padahal hari Jumat itu kalau dalam hitungan hari, maka datang yang paling pertama, sebelum hari Sabtu, sebelum hari Ahad. Allah kemudian jadikan urutannya Jumat, Sabtu, kemudian apa? Ahad. Kadzalika, oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum tabaun lana yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, mereka itu yang akan datang setelah kita. Ya, mereka yang akan datang setelah kita, mereka yang akan mengikuti kita nanti pada hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita memang generasi belakangan dari ahli dunia. Di dunia umat Islam ini memang datang belakangan, tetapi nanti pada hari kiamat umat Islam ini menjadi umat yang paling pertama. Ini juga nampak jelas ya keutamaannya. Keutamaan dinul Islam. Di mana keutamaan tersebut langsung dirasakan oleh para pemeluknya. Oleh mereka-mereka yang menjadi bagian dari umat Islam. Pertama, Allah beri petunjuk kaum muslimin untuk memilih hari Jumat sebagai hari yang spesialnya, sebagai hari yang paling baiknya. Dan ini secara otomatis menunjukkan bahwa nanti pada hari kiamat, umat ini umat yang paling pertama, terdepan. Sedangkan Yahudi Nasrani ada di belakang kita. Soal datangnya ke dunia, memang mereka duluan. Tapi nanti ketika di akhirat, umat Islam duluan. Diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi, mereka lebih cenderung memilih hari Sabtu, karena dalam pikirannya, hari Sabtu itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghentikan mereka dari segala aktivitasnya. Menghentikan mereka dari segala aktivitasnya. Ini alasan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani, mereka lebih cenderung memilih hari Ahad. Karena menurut mereka, hari Ahad itu adalah hari di mana Allah memulai penciptaan. Beda dengan umat ini. Kalau umat ini justru lebih cenderung memilih hari apa? Hari Jumat. Dan itu adalah hari yang paling afdol dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari di mana semua penciptaan itu sudah sempurna. Paham enggak? Ya. Sekali lagi, orang-orang Yahudi, mereka lebih cenderung memilih hari apa? Hari Sabtu. Karena hari Sabtu menurut mereka adalah hari yang di mana Allah menghentikan mereka dari semua aktivitasnya. Ya. Itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena hari Sabtu itu adalah hari di mana disitulah akhir segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Orang-orang Yahudi memilih hari Ahad karena menurut mereka hari Ahad itu adalah hari di mana Allah memulai apa? Penciptaan. Sedangkan umat ini, umat Islam, memilih hari Jumat karena hari Jumat itu adalah hari di mana semua penciptaan sudah sempurna. Maka hari Jumat adalah hari yang paling utama dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Dan dalam syariat ini hari Jumat masuk dalam kategori Id, hari raya. Selain hari Jumat sebagai hari raya, kemudian juga hari di mana sempurna semua penciptaan, hari Jumat juga adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Hari Jumat juga adalah hari di mana Allah menempatkan Adam di surga dan mengeluarkan darinya. Hari Jumat juga hari di mana Nabi Adam alaihi salatu wasalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat juga hari di mana akan terjadinya kiamat. Cuma kita tidak tahu Jumat yang mana. Jadi intinya hari Jumat adalah hari yang terjadi padanya berbagai macam peristiwa yang luar biasa. Qala wa fihi ta'liqan 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala. Selanjutnya kata Syekh Muhammad masih menyebutkan riwayat-riwayat yang menggambarkan keutamaan dinul Islam. Dalam Sahih Bukhari dikeluarkan sebuah hadis secara muallaq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ahabbuddin ilallah al-hanafiyah as-samhah." Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-hanifiyah. Agama yang lurus, as-samhah, yang penuh dengan kemudahan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-hanifiyah adalah tauhid. Al-hanifiyah adalah tauhid. Sedangkan as-samhah adalah amal terkait dengan ibadah, amal. Amal saleh. Nah, disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama yang al-hanifiyah, yang lurus, yang dimaksud adalah tauhid as-samhah, yang penuh dengan kemudahan. Kemudahan terkait dengan amal saleh. Tidak ada agama yang paling lurus, yang mengajarkan nilai-nilai tauhid, kecuali Islam. Ayatnya sudah tadi kita baca, ya enggak? Qul ya ayyuhan nas. Katakan oleh wahai Muhammad, wahai segenap manusia, jika kalian merasa ragu terhadap agamaku, maka fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Aku tidak akan menyembah hal apapun yang kalian sembah selain Allah. Walakin a'budullah, akan tetapi aku hanya akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya Islam mengajarkan nilai-nilai apa? Tauhid. Dengan kata lain, al-hanifiyah. Kemudian as-samhah. As-samhah adalah agama yang paling disukai, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penuh dengan kemudahan. Kata Ibnu Qayyim, as-samhah yang dimaksud dalam hal apa? Amal soleh. Dan ini juga nyata terbukti. Dalilnya sudah lewat kita baca. Soal apa? Soal hadis yang tadi. Soal hadis, perumpamaan kalian wahai umat Islam, wahai orang Islam, dengan orang Yahudi dan Nasrani, itu seperti seorang laki-laki yang menyewa beberapa apa? Pekerja, ya kan? Yahudi bekerja dari pagi sampai pertengahan siang. Upahnya hanya satu kirat. Sulit, waktunya lebih lama. Berat. Nasrani juga demikian, dari pertengahan siang sampai waktu asar. Lama, berat, susah. Tinggal orang Islam. Orang Islam bekerja dari setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Waktunya lebih pendek, tapi upahnya lebih besar. Dua kiraat. Ini menggambarkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang samhah, penuh dengan apa? Kemudahan. Tidak sulit. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbuddin ilallah al-hanifiyah as-samhah, itu adalah Islam. Agama yang paling disukai oleh Allah adalah yang hanifiyah, yang samhah. Maksudnya adalah Islam. Gak ada agama lain yang disifati dengan hanif dan samhah. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dalil yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad soal keutamaan Islam adalah sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dan dikeluarkan oleh imam hadis lainnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala, alaikum bis-sabiri was-sunnah fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman fa fadat 'ayna min khasyatillah fatamassahu an-nar wa laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah dzakara ar-rahman faksha'arra jildahu min makhafatillah illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabis waraquha فبينما هي كذلك إذا أصابتها الريح فتحاتت عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. Dari Ubay bin Ka'ab, ia mengatakan, عليكم بالسبيل والسنة. Hendaknya kalian berpegang pada as-sabil was-sunnah. Jalan ini dan sunnah. Maksudnya Islam. Maksudnya apa? Islam. Karena Islam disebut sabil. Dalam Al-Quran pun begitu. Qul hadihi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Jadi ketika Ubay bin Ka'ab mengatakan alaikum bis-sabil, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sabil, itu maksudnya apa? Islam. Ya. Was-sunnah dan sunnah. Nah. Fa innahu laisa min 'abdin, karena tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas Islam kemudian mengingat Allah lalu membuat kedua matanya menangis karena takut kepada Allah, akan disentuh oleh api neraka. Dan tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas Islam kemudian mengingat Allah lalu merinding kulitnya karena takut kepada Allah, melainkan perumpamaannya seperti sebuah pohon yang daun-daunnya mengering. Ketika terkena hembusan angin, maka daun-daun tersebut berguguran. Daun-daun tersebut berguguran. Demikian juga seorang hamba yang berada di atas Islam. Demikian juga seorang hamba yang berada di atas Islam, dosa-dosanya akan berguguran seperti bergugurannya daun dari pohon itu. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin, sesungguhnya sederhana di dalam Islam itu jauh lebih baik dibandingkan dengan bersungguh-sungguh berlebihan tapi tidak di atas Islam, menyelisihi sabil dan sunnah. Hadis ini juga dengan jelas mengetengahkan kepada kita tentang keutamaan apa? Islam. Amalan apapun yang ada dalam Islam, kalau kita amalkan, maka akan memberikan faedah yang sangat besar kepada kita. Ya. Amalan apapun. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kepada kita agar jangan meremehkan kebaikan, ya, sekecil apapun. Karena semua itu akan memberi faedah yang besar kepada kita. Ini hanya ada di dalam Islam. Oleh karenanya, sederhana dalam Islam itu jauh lebih baik dibandingkan dengan bersungguh-sungguh, berlebihan, ya, tapi tidak di atas Islam. Jadi sungguh besar karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan adanya dinul Islam ini. Dinul Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Semua amalan di dalam Islam itu mengandung keberkahan. Semua amalan di dalam Islam mengandung keberkahan. Sekecil apapun amalan itu. Ya. Tak ada amalan yang sia-sia di dalam Islam. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Jadi semua amalan itu mengandung keberkahan. Mengandung keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah berikutnya kita lanjut dengan pembahasan kitab Adabul Mufrad. Nah.